الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قول المؤلف ولهم أنوار على قدر إيمانهم. Ucapan muallif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan mereka memiliki cahaya-cahaya sesuai dengan kadar keimanan mereka. Akhadha rahimahullahu hadha min qawlillahi ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengambil hal ini dari firman Allah Ta'ala, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Pada hari tatkala engkau melihat orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, cahaya-cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, kabar gembira bagi kalian pada hari ini, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kalian kekal di dalamnya. Itulah dia keberhasilan yang agung. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Hari tatkala orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami agar kami bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang, lalu carilah cahaya untuk kalian sendiri. Lalu dibuatlah di antara mereka sebuah dinding yang memiliki pintu yang bagian dalamnya terdapat rahmah dan bagian luarnya terdapat siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Orang-orang munafik berseru kepada orang-orang yang beriman, bukankah dahulu kami bersama kalian? Orang-orang yang beriman mengatakan, iya, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri, dan kalian menanti kehancuran kami. Kalian ragu, dan angan-angan yang kosong memperdaya kalian, hingga datanglah ketetapan Allah. Dan syaitan si penipu menipu kalian terhadap Allah Ta'ala. Falyawma la yu'khadhu minkum fidyah wala minal ladhina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Maka pada hari ini tidaklah diambil dari kalian tebusan, tidak pula dari orang-orang yang kafir. Tempat tinggal kalian adalah neraka. Neraka adalah tempat berlindung kalian, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. نقل ابن كثير عن الضحاك قوله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى منكلكن dari الضحاك رحمة الله عليه ucapan beliau ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا an yutfa'a nuruhum kama tufi'a nurul munafiqina faqalu rabbana atmim lana nurana. Tidak ada seorang pun melainkan akan diberikan kepadanya cahaya di hari kiamat. Kemudian apabila mereka telah sampai di sirat, dipadamkanlah cahaya orang-orang munafik. Kemudian tatkala orang-orang yang beriman melihat hal tersebut, yaitu melihat dipadamkannya cahaya orang-orang munafik, maka orang-orang yang beriman pun khawatir akan dipadamkan cahaya mereka sebagaimana dipadamkan cahaya orang-orang munafik. Maka orang-orang yang beriman pun mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. قال ابن كثير وقال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط. ابن كثير رحمه الله تعالى mengatakan, الحسن رحمه الله berkata, firman Allah Ta'ala cahaya mereka orang-orang yang beriman bersinar di hadapan mereka, yaitu yang dimaksud tatkala berada di atas sirat. Wasaqa aqwalan ukhra fi tafsir hadhil ayati. Dan Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan pendapat-pendapat yang lain tentang tafsir ayat ini. Nas'alullaha an yaj'alana minal mu'minina alladhina ya'buruna as-sirata wa nuruhum bayna aydihim wa an yaj'alana min asra'in nasi mururan 'alayhi inna rabbana lasami'ud du'a'i. Kita memohon kepada Allah taala agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang beriman yang melewati sirat dalam keadaan cahaya mereka berada di hadapan mereka. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk di antara manusia yang paling cepat dalam melewati sirat. Sesungguhnya Rabb kita Maha mendengar doa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bil-anbiya'i wal-malaikati, dan mengimani para nabi serta para malaikat. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-imanu bil anbiya'i wal malaikati min arkanil imani, dalla ala dhalikal kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimina. Keimanan kepada para nabi dan para malaikat termasuk di antara rukun-rukun iman. Hal itu ditunjukkan oleh Alkitab, Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Qala ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Wa qala ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Rasul mengimani apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, demikian pula mengimaninya pula orang-orang yang beriman. Masing-masing beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Wa qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan Asbab, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun di antara mereka para nabi, dan kami tunduk berserah diri kepada Allah Ta'ala. Al-Asbab secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata asibtu. Asibtu maknanya adalah anak laki-laki dari anak perempuan. Misalnya, panjenengan memiliki seorang anak perempuan. Anak perempuan ini menikah. Kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini adalah sibtu panjenengan. Berarti cucu laki-laki dari anak perempuan. Adapun cucu laki-laki dari anak laki-laki di dalam bahasa Arab disebut dengan hafid. Hafid. Ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi ada hafid, ada sibtun. Dan kata al-asbab di dalam ayat ini, para ulama berbeda pendapat tentang maknanya dalam dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asbab adalah anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam yang berjumlah 12. Anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam yang berjumlah 12. Namun pendapat ini lemah karena beberapa alasan, di antaranya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa 12 anak tersebut adalah para nabi, kecuali satu saja, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan syu'ub adalah bangsa-bangsa Bani Israel. Syu'ub Bani Israel, bangsa-bangsa Bani Israel. Apabila al-asbat bermakna ini, maka yang dimaksud di sini adalah para nabi bangsa-bangsa Bani Israel. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa al-asbat di sini yang dimaksud dengannya adalah para nabi dari bangsa-bangsa Bani Israel. Wal ilmu indallah. Qala hafizahullahu ta'ala wa fi hadith Jibril hainama jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu 'anil islami faqala sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Dan di dalam hadis Jibril, tatkala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang Islam, maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah. Apabila engkau mampu melakukan perjalanan menujunya, maka Jibril mengatakan engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian malaikat Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Fayajibu ala kulli abdin an yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka wajib bagi setiap hamba untuk beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman dengan takdir baik dan buruknya. Faman akhalla biwahidin min hadhihi al-arkani fahuwa kafirun. Maka barang siapa merusak salah satu saja dari rukun-rukun ini, dia kafir. Wa 'alal 'abdi an yu'mina bil kutubi wal anbiya'i war rusuli 'alal ijmali la yastafni min dhalika ahadan. Dan wajib bagi seorang hamba untuk beriman kepada kitab-kitab para nabi dan para rasul secara global, tidak mengecualikan darinya seorang pun. Wa an yu'mina bi afradir rusuli wal anbiya'i wal kutubi allati nassa 'alaiha al-Qur'an was-sunnatu. Dan wajib pula bagi seorang hamba untuk mengimani individu-individu para rasul, para nabi dan kitab-kitab yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Faman kafara biwahidin minal anbiya'i faqad kafara bil jami'i. Maka barang siapa kafir dengan seorang saja dari kalangan para nabi, dia kafir kepada seluruh nabi. Kama qala ta'ala fi qaumi nuhin kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nuh, kaum Nuh mendustakan para rasul. Kaum Nuh alaihissalam tidaklah mereka mendustakan kecuali Nuh saja alaihi salam. Namun Allah Azza wa Jal menghukumi mereka dengan bahwa mereka mendustakan para rasul al-mursalin. Wa fi qaumi Hudin kadzabat 'adunil mursalin. Dan Allah berfirman tentang kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum 'Ad. Kaum 'Ad mendustakan para rasul. Padahal kaum 'Ad tidaklah mereka mendustakan melainkan Nabi Hud alaihi salam saja. Namun Allah Ta'ala menghukumi mereka mendustakan para rasul. Wahum ma kadzabu illa nabiyan wahidan. Padahal tidaklah mereka mendustakan kecuali seorang nabi saja. Wa qala ta'ala fi qaumi salihin. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Nabi Salih alaihi salam, yaitu kaum Samud. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud mendustakan para rasul. Kaum Samud tidaklah mereka mendustakan kecuali Nabi Salih saja. Namun Allah Ta'ala menghukumi mereka mendustakan para rasul. Wa kullu ummatin ma kadzabat illa rasulan wahidan. Dan setiap umat tidaklah mendustakan kecuali satu rasul saja. Namun Allah Ta'ala menghukumi mereka mendustakan para rasul. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.